jalannya untuk ikuti kata hati. Hey hey hey, saatnya untuk bernyanyi, melakukan mimpimu hari ini. Biarkan senandungmu mewarnai dunia. Dan biarkan sang waktu yang menguji semua yang kau tawarkan. Terbakar cinta dan terbesar nyanyi, nyanyikan lagu yang menghibur hati, hati yang sepi dan terus bersedih. Terima kasih.